sekuntum awal merah sebagai rasa simpati dalam di sudut hatiku ini. Ku berikan padamu di awal kita jumpa jalinan perasaan yang semakin membara. Tutur kata dan pribadi